Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah melewati bab fadlu man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan mengurusi, memberikan nafkah, menanggung beban dari kebutuhan-kebutuhan anak yatim. Yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahidin fi sabilillah wa kal ladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang yang dia menanggung kebutuhan-kebutuhan armalah, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia memiliki anak, janda yang memiliki anak, wal masakin, dan menanggung kebutuhan orang-orang miskin. Maka orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan anak-anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, dan juga menanggung orang-orang miskin, itu pahalanya seperti mujahid fi sabilillah. Pahalanya seperti seorang yang berpuasa di setiap siang dan senantiasa qiyamul lail di setiap malam. Padahal kita ketahui ikhwana fiddin a'azzakumullah, tiga amalan ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Berjihad fisabilillah pahala yang sangat besar. Dalam riwayat Bukhari, inna fil jannah mi'a darajah a'addaha Allah lil mujahidin fisabilih kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada 100 derajat. Ada 100 tingkatan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Jarak di antara dua derajatnya, dua tingkatannya, itu bagaikan langit dan bumi. Ya. Dan orang yang menanggung kebutuhan, ya, janda-janda yang miskin, anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin, maka pahalanya seperti ini. Bahkan ditambah siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Padahal salah satu hadis keutamaan yang namanya puasa, ya, yang namanya puasa ikhwan fillah azakumullah, sangat luar biasa pula. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhi 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ya, Para ulama mendefinisikan, menerangkan berpuasa di jalan Allah, berpuasa saat berjihad. Atau berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Maka Allah akan jauhkan wajahnya antara dia dan antara neraka sebanyak 70 musim jauhnya. Luar biasa. Juga keutamaan qiyamul lail. Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW menyampaikan, yang zilu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi thulutsayil lail akhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, dan mengatakan, "Wahal min sa'il fa u'ti." Siapakah yang mau meminta di waktu-waktu tersebut, aku akan kasih. "Wahal min da'in fa astajibu lah." Siapa yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. "Wa man min mustaghfirin fa aghfir lah." Dan siapakah yang mau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Nah, orang yang menanggung kebutuhan janda-janda miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang fakir, orang-orang miskin, ini pahalanya. Mengumpulkan tiga keutamaan yang sangat besar dari amalan-amalan yang sangat berat kita lakukan. Ya. Dan di antara kita sangat sulit untuk bisa melakukan seperti ini, kecuali para sahabat yang mereka melaksanakan perang Badar saat bulan Ramadan. Malamnya qiyamul lail, siangnya ya berpuasa sambil berperang, berjihad fisabilillah. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, jika memberikan nafkah kepada yang bukan istri kita, kepada bukan anak kita, bukan kerabat kita, yaitu janda, miskin, anak yatim, dan orang-orang fuqara masakin, itu pahalanya seperti ini. Berarti jika kita menafkahi anak istri kita, ayah ibu kita, kakak adik kita, kerabat kita, paman bibi kita, ini lebih utama dibandingkan yang tadi. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, keutamaan yang sangat besar untuk kita menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita, kebutuhan anak istri kita, orang tua kita, dan di samping itu pula kita tidak melupakan ya di tetangga kita ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin. Demikian ikhwan fillah azakumullah, pahala yang sangat luar biasa. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun fadlu man yu'ulu yatiman lah. Bab keutamaan menanggung anak yatim yang dia miliki, atau anak dia sendiri tapi yatim, atau keponakan dia sendiri tapi yatim. Ya. Kenapa disebutkan pertama kali? Karena anak yatim yang paling berhak untuk kita urusi adalah anak kita sendiri. Ya. Atau keponakan kita sendiri. Atau anak dari istri kita. Ya, istri kita janda punya anak. Bukan anak kita. Rabi, anak bawaan. Maka untuk menanggung beban tersebut, dia anak yatim, ini keutamanya sangat besar. Hajjasana Abu Liyaman. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت telah menceritakan kepada kami Abu Liyaman, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Shu'aib dari Zuhri, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar bahwasanya Urwah bin Zubair mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Ini rijalnya rijal Bukhari Muslim ya, sahih. Beliau mengatakan ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Aisyah menceritakan, baru saja mendatangiku seorang wanita yang membawa dua anak perempuan. Fasa'alatni falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan. Maka dia pun meminta kepadaku makanan Dan aku tidak mendapati apapun di sisiku. Kecuali hanya satu buah kurma saja. Rumah tangga Rasul. Dapur Rasul. Tidak punya apa-apa kecuali satu buah kurma. Padahal di sana gudang kurma. Madinah itu gudangnya kurma. Tapi Rasulullah SAW demikianlah beliau. Fa'a'taituha. Aku pun memberikannya kepada wanita tadi. Faqasamatha baina ibnatayha. Maka wanita tadi pun membagi satu buah kurma tadi dibagi dua. Tsumma qamat fa kharajat. Dibagi untuk anak yang satunya dan yang keduanya. Dan dia pun kemudian berdiri dan keluar. Pergi. Fa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hajjathuhu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku pulang ke rumah, aku ceritakan hal tadi. Fa qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yali min hadhihi al-banati shay'an?" Barang siapa yang memiliki anak-anak perempuan dan menanggung kebutuhan-kebutuhannya, memenuhi apa yang diperlukannya, melindunginya. Fa ahsana ilaihinna, dia memiliki anak perempuan tadi, dia pun berbuat baik kepada anak perempuan tadi. Bagus dalam bersikap. Memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kunna lahu satara minan nar, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penutup satar, penutup dari neraka jahannam. Ini keutamaan memiliki anak perempuan ya, ikhwan fillah jazakumullah. Karena anak perempuan itu lemah. Ya, maka kita harus benar-benar menanggung, menjaga, mendidik. Setelah kita tanggung, didik, kita besarkan, setelah besar di bawah suaminya, kita enggak punya hak apa-apa. Sehingga pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, di dalam hadis ini bahwasanya syariatul Islam tahussu wa turaghibu fil 'afwi 'ala dhaif. Syariat Islam ini memberikan dorongan dan memberikan penyemangatan untuk kita bersikap baik lembut kepada orang-orang yang lemah. Wal mar'atu minadh du'afa, dan wanita, istri kita, ibu kita, khaleh kita, ammeh kita, itu adalah orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Karena wanita adalah lemah. Yang namanya manusia, ya, yang namanya wanita diciptakan lemah. Separuh dari laki-laki. Tenaganya separuh dari laki-laki. Agamanya separuh dari laki-laki. Akalnya separuh dari laki-laki. Kemampuannya separuh dari laki-laki. Semuanya lemah. Sampai ketika bersaksi di pengadilan, itu kalau satu dianggapnya setengah. Ya, setengahnya laki-laki. Jika laki-laki bersaksi itu satu, wanita harus dua. Karena apa? Demikianlah, mereka itu lemah. Nuqsanuddin wa nuqsanul aql. Lemah agamanya, lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah segala sisinya. Maka mereka wanita-wanita adalah lemah. Laisat karrijal, bukan seperti laki-laki. Lidza ja'al ajru fil infaqi 'alaiha aktsar. Oleh karena itu ketika kita menanggung kebutuhan mereka, bertanggung jawab atas beban-beban mereka, maka pahala berupa infak kepada mereka, nafkah kepada mereka itu lebih banyak. Ya. Sehingga ikhwan fi din a'azakumullah, bukan seperti orang-orang jahiliyah. Allah ceritakan mereka dalam surah An-Nahl, wa idza busyira bil unsa. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa kadhib. Dan apabila mereka diberitakan memiliki anak perempuan, dhalla wajhuhum muswaddan, maka berubah wajah mereka menjadi muram durja. Sangat marah, wa huwa kadhib, sangat marah. Ya. Dia marah, bahkan masa jahiliyah tersebut mengubur, ya, mengubur anak-anak perempuan karena dianggap lemah, enggak bermanfaat. Maka Islam datang memuliakan wanita, ya. Islam datang memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk melindungi wanita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna min khiyarikum khiyarukum linisaikum, Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan wanita kalian. Istri kalian, putri kalian, ibu kalian, bibi kalian, saudari-saudari kalian. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik dalam memperlakukan perempuan-perempuan kita. Istri, anak, ya, ibu, bibi, saudari. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kemudian di antara orang yang lemah pula adalah al-yatim. Anak-anak yatim. Allati mata abuhu qabla al-baligh, yaitu yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dan orang-orang yang menjamin anak-anak yatim seperti ini. Ya. Seperti jari telunjuk dan jari tengah dibarengkan. Ya. Maka kita ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita ingat seperti ini, ingat bagaimana Rasulullah SAW menjaminkan bagi para orang-orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini bersama Rasulullah, maka tidak ada namanya anak terlantar di dunia ini. Jika kita benar-benar kaum muslimin itu mengamalkan ini, tidak bakhil, tidak kikir, tidak kemudian mengatakan, oh, saya juga masih susah ngurusi anak istri. Nah, tapi perhatikanlah, yang namanya membantu itu kan bukan hanya harta. Kalau memang harta mampu, fabihi wa ni'mah. Tapi yang namanya bantuan bisa, yang namanya perhatian. Kalau kita punya makanan, bisa dikasih makanan. Ya, bisa yang namanya bantuan itu, ya, dibantu kebutuhan-kebutuhan dia. Ya, yang lainnya. Ya. Apalagi kalau kita bisa menanggung nafkah dia. Ya, pendidikan dia, pakaian dia, makan dia. Maka ini luar biasa, ikhwan fillah jazakumullah. Coba saja kalau kita dan anak yatim itu tidak terlalu banyak. Jika kalau kita mau hitung, kita yang berada di satu pendidikan, satu pondok begitu. Kita perhatikan dari misalkan 50 siswa, itu hanya sekedar 5 anak yatim. 10%. Coba kalau 5 anak ini dari 45 wali murid yang lainnya masing-masing membantu. Sedikit. Ya. Sebagian yang dia gunakan untuk bakso, untuk jajan, beli nasi goreng, dia sisihkan. Bakso itu di sini mahal. 20 ribu. Benar? Benar tidak? Ya 15-20 lah. Coba kalau kita sisihkan per bulan 20 ribu untuk anak yatim. Untuk SPP-nya. Satu orang. Dikali 45. Sudah ada berapa itu? Sudah ada 900 ribu. Sudah cukup itu untuk SPP. 5 anak tadi. Subhanallah. Sedikit 20 ribu. Tapi kalau kita kumpulkan, kita ikhlas karena Allah. Atau kalau tidak bisa uang, kita perhatian. Kita dagang apa misalkan? Kita jualan apa? Jualan jajan. Jualan cilok misalkan. Kita kasih anak itu jajan. Kita punya makanan, kita kasih. Jadi dia akan perhatian. Dan bukan hanya itu, pendidikannya pula. Nanti akan ada insyaallah ta'ala pembahasan bolehnya kita memukul anak yatim seperti memukul anak kita. Artinya apa? Kita didik anak yatim seperti kita mendidik anak kita. Jika tidak sholat umur 10 tahun, pukul seperti kita pukul anak kita. Demikian. Ya. Ikhwan fillah jazakumullah, bab berikutnya. Hadis yang sudah kita bacakan sebenarnya. Bab fadlu man ya'ulu yatiman min abawai. Bab keutamaan orang yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Safwan qala haddatsatni Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Safwan, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Unaisah dari Ummi Sa'id binti Murrah Al-Fihri dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini au kahadihi min hadihi syaka Sufyan min al-wasta wallati ladil ilham ibham ana, aku kata Rasulullah SAW dan orang-orang yang menanggung kebutuhan anak yatim di surga itu seperti ini, seperti ini dan ini. Dicontohkan oleh Sufyan jari tengah, kemudian mimma yalil ilham ibham, yaitu dengan jari telunjuk seperti ini, sangat dekat sekali. Ya, subhanallah, hadis yang sahih ini ya memberikan faedah kepada kita, seperti katakan Ibnu Battal dalam syarah Bukhari, huqqa ala man sami'a hadzal hadis, hak atau wajib atas orang yang sudah mendengar hadis ini, ayya'mala bihi, untuk mengamalkan ini. Kita sudah dengar ini, semua yang ada di ini sudah dengar. Barang siapa yang mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hendaknya dia amalkan hadis ini. Liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, agar supaya dia menjadi orang terdekatnya Nabi seperti jari telunjuk dan jari tengah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala manzilata fil akhirah afdalu min dzalik, dan tidak ada kedudukan yang paling tinggi di akhirat kecuali apa? Kecuali ini. Rasul itu fil rafiqil a'la, di Jannatul Firdaus yang posisinya paling tinggi, paling dekat dengan arsy-Nya Allah. La yanaluhu illa al-anbiya wal mursalun. Tidaklah ditempatkan di rafiqil a'la kecuali para nabi dan para rasul. Seperti Nabi ketika meninggal dunia, beliau mengatakan Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkanlah aku di rafiqil a'la, tempat yang tertinggi dari Jannatul Firdaus. Sudah jannah yang paling tinggi adalah Firdaus. Ya, yang paling tinggi dari Jannatul Firdaus adalah Rafiqul A'la. Yang paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dengan Allah. Nah, kalau pengin posisinya di situ bersama dengan para nabi, jadilah penanggung jawab bagi anak yatim. Yang kita mampu apa? Jadilah penanggung jawab. Jika kita mampu untuk menikahi ibunya, nikahi. Kalau tidak mampu, kita beri bantuan bulanan, mingguan, atau harian kalau bisa. Ini sangat luar biasa keutamaannya. Dan tidak ada keutamaan yang lebih besar dibandingkan ini. Tidak ada keutamaan yang paling besar dibandingkan ini. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengarkan hadis ini, maka wajib kata Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari untuk kita mengamalkannya semampu kita. Apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, jalankanlah. Ya. Tentunya masing-masing kita punya kekurangan dari satu sisi, punya kelebihan dari satu sisi. Ada orang yang kelebihannya harta, enggak punya waktu, keluarkan harta. Ada yang hartanya kurang tapi waktunya lebih, sisihkan waktu. Ada orang yang ya enggak punya harta, enggak punya waktu tapi punya tenaga. Sisihkan tenaga untuk anak yatim. Ya. Apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, jadilah kafilul yatim. Menanggung kebutuhan anak yatim. Menjadi penanggung jawab bagi kebutuhan anak yatim. Kebutuhan anak yatim itu banyak. Pendidikan, makan, minum, sandang, ya, ataupun kebutuhan yang ringan, jajan misalkan. Jangan remehkan hal seperti itu, karena itu adalah kebutuhan anak-anak. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang berikutnya, haddatsana Amr bin Muhammad qala haddatsana Husaim qala akhbarana Mansur anil Hasan, telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Husaim, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Mansur dari Al-Hasan, anna yatiman kana yahduru ta'ama ibni Umar, bahwasanya suatu ketika anak yatim menghadiri makanannya Ibnu Umar. Ya, dikarenakan kebiasaan Ibnu Umar dan Anas bin Malik ketika sudah sepuh itu tidaklah makan kecuali di sampingnya ada anak yatim dan orang miskin. Itu kebiasaan beliau, Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Fada'a bi ta'ami dzat yaumin. Suatu ketika beliau memanggil untuk menyantap hidangan di suatu hari. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Beliau mencari anak yatim tersebut dan tidak didapati. Di mana ini anak yatimnya? Faja'a ba'dama faraha Ibnu Umar. Maka anak yatim tiba-tiba yang tadi dicari datang setelah Ibnu Umar selesai makan. Fadalahu Ibnu Umar bi ta'am. Maka Ibnu Umar memanggil kembali dan membawa makanan yang baru lagi. Lam yakun indahum. Ya. Yaitu makanan yang sengaja beliau simpan, yang tidak beliau makan, yang itu lebih baik dari yang beliau makan. Jadi ketika mendapati anak itu enggak ada, disimpan rupanya salah satu makanannya. Makanan yang sangat lezat di sisi orang Arab. Faja'ahu bisawiqin wa aslin. Yaitu dengan sawiq dan dengan asal. Dengan madu. Minyak sawiq dengan asal madu. Yaitu roti dicampur dengan minyak sawiq. Kemudian dengan madu. Ini makanan yang lezat di sisi mereka. Faqala dunaka hadza. Fawallahi ma hubinta. Kemudian anak yatim tadi mengatakan, ya, ini apa namanya dunaka hadza, makananmu di bawah ini. Fawallahi ma hubidda, sesungguhnya demi Allah engkau tidak menzalimi anak yatim. Yaqulul Hasan, dan Al Hasan Al Basri mengatakan, wa ibnu Umar wallahi ma hubina. Dan Ibnu Umar demi Allah tidak menyia-nyiakan anak yatim saat makan. Ini yang beliau mampu. Yang beliau mampu adalah kalau makan diundang anak yatim. Mampunya beliau di situ. Beliau sudah sepuh ketika hadis ini, kisah ini diceritakan. Beliau tidak bisa memberi lagi yang namanya nafkah, harta. Beliau sudah lemah. Maka satu-satunya cara, apa yang saya makan, dimakan juga sama anak yatim. Gitu saja. Ya, ini adalah yang paling ringan menurut beliau. Beda dengan yang lainnya juga membantu dengan uang, membantu dengan tenaga. Ya, hendaknya kita ikhwan fi din azakumullah untuk bersemangat di dalam hal-hal seperti ini. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص telah menceritakan kepada kami Musa, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami علاء بن خالد بن وردان, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا على خوانه يتيم. Bahwasanya Abdullah bin Umar tidaklah beliau makan satu makanan pun kecuali di sampingnya ada anak yatim. Kalau enggak ada, disimpan makanan tadi. Demikian ya keadaan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya dikenal dengan sahabat yang paling semangat mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling semangat ya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang pemuda masuk Islam ketika kecil, minas sabiqin al awwalin, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan pemuda, berjuang bersama Rasulullah ketika Makkah sampai ke Madinah dari kecil. Ini orang bin Rasulullah dari semenjak kecil. Kemudian bab berikutnya, babun khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Bab, sebaik-baiknya rumah adalah yang rumah di dalamnya ada anak yatim. Yuhsanu ilaih. Yang dia diperlakukan dengan baik. Hadatsana Abdullah ibn Utsman qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub an Yahya ibn Abi Sulaiman an ibn Abi Attab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Utsman, beliau mengkhabarkan kepada kami Abdullah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id ibn Abi Ayyub dari Yahya ibni Abi Sulaiman, dari ibni Abi Attab, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah dari rumah-rumahnya kaum muslimin adalah sebuah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin, dan sejelek-jeleknya rumah dari kalangan kaum muslimin, baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, yang di dalamnya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan jelek. Bidzalimi ana wa kafilul yatim fil jannati hatain, karena aku dan para penanggung jawab anak-anak yatim itu seperti ini di surga. Demikian ikhwanu fiddin azakumullah. Hadis yang ujungnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya, di mana tetapi ada tambahan awalnya. Sebaik-baiknya rumah yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah yang ada anak yatimnya, yang dididik dengan baik, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan sebaliknya, sejelek-jeleknya rumah adalah apabila di dalam ada anak yatim tetapi tidak diperhatikan pendidikannya, tidak diperhatikan kebutuhannya, bahkan dizalimi. Maka yang seperti itu ikhwan fil din azakumullah perlu kita perhatikan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bayanu anna al-mi'yar haqiqi liqaul al-bayt khair al-buyut aw sharraha huwa al-ihsan ila al-aytam wa 'adamuhu. Menjelaskan bahwasanya hakikat penilaian sebuah rumah dikatakan baik atau buruk adalah ketika di rumah tersebut anak-anak yatim diperlakukan dengan baik atau tidak. Fa idza usina ila al-yatim fil bait fal baitu khairul buyut. Kalau di rumah tersebut anak yatim diperlakukan dengan baik, maka itu adalah sebaik-baiknya rumah. Fa idza usiya ilaihi fal baitu syarrul buyut. Kalau rupanya di dalam rumah tersebut anak yatim itu diperlakukan dengan tidak baik, dizalimi, ditelantarkan, maka itu adalah seburuk-buruknya rumah. Jangan sampai ikhwan fillah azakumullah, anak-anak yatim, anaknya kaum muslimin diambil oleh orang-orang kafir. Kita ketahui mereka itu sangat semangat memiliki panti asuhan-panti asuhan. Bahkan memiliki donatur-donatur tetap yang siap menanggung berapapun anak yatim yang ditampung. Demikian. Seharusnya kita kaum muslimin lebih berhak untuk semangat, untuk perhatian semampu kita. Kalau kita semuanya perhatian akan terasa ringan. Tapi kalau yang perhatian 1-2 orang ya berat. Ya, menanggung sebulan ya satu anak yatim saja. Kalau yang menanggung satu saja ya berat kita terasa. Padahal kalau kita perhatikan seperti anak yang tadi katakan. Dalam satu sekolahan misalkan ada 50 murid, anak yatimnya ada 5. Sekitar 10-20% kalau saya perhatikan dari pendidikan yang di Pemalang atau yang di Tegal. Itu anak yatimnya. Jika kita semuanya bekerja sama untuk bisa bertanggung jawab dan pahalanya kembali untuk diri kita, akan terasa ringan. Ringan sekali. Seperti tadi, kalau 10%. Kita tanggung masing-masing 20 ribu saja. 20 ribu itu nilainya berapa sih satu bulan? Kalau 20 ribu per hari mungkin berat ya. 20 ribu per bulan. Ringan. Enteng sekali. Pulsa saja lebih dari itu. Bakso saja lebih dari itu. Subhanallah. Sangat ringan sekali itu 20 ribu. Kita bantu per bulan. Jika semuanya membantu, ringan sudah, gampang. Jangan kita kikir sama anak yatim. Oh, enak sekali dia. Dibantu. Loh, kembalinya kepada kita, bukan kepada siapa-siapa. Ya. Kembalinya kepada kita akan disetarakan, akan dibarengkan afwan dengan Rasulullah SAW di surga. Siapa yang mendapatkan manfaat? Diri kita. Jangan bakhil terhadap anak yatim. Jangan kikir terhadap anak yatim. Jangan hasad ketika anak yatim dibantu, kita marah. Itu dibantu, anak saya gak dibantu. Seharusnya kita yang bantu. Anak saya, tanggung jawab saya. Saya masih hidup, laki-laki. Itu bapaknya gak ada. Saya ikut tanggung jawab. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Hendaknya kita perhatikan yang demikian. Bukan hanya masalah pendidikan saja. Bukan hanya masalah kebutuhan pendidikan, kebutuhan makan minum diperhatikan. Ya, diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan babun kun lil yatimi kal abir rahim. Bab, jadilah bagi anak yatim seperti seorang ayah yang sangat sayang terhadap anaknya. Haddatsana Amr ibn Abbas qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdul Rahman ibn Abza qala qala Dawud. Telah menceritakan kepada kami Amr ibn Abbas. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq. Aku mendengar Abdurrahman ibn Abza mengatakan qala Dawud, menghikayatkan Dawud. Menghikayatkan Dawud. Anak-anak masuk aja tuh. Kalau ngobrol di luar. Biar gak ngobrol di dalam aja. Nah, duduk. Jangan ngobrol ya. Di sini Abdurrahman ibn Abza ini sahabat. Apabila sahabat kemudian mengatakan qala Dawud, berkata Dawud. Ini kan perkara yang tidak mungkin. Tetapi tidak mungkin pula sahabat itu berbohong. Dua hal di sini. Sahabat enggak bertemu Nabi Dawud. Tapi sahabat juga enggak mungkin berbohong. Berarti kemungkinannya kisah ini didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dibahas dalam ilmu mushalah, apabila sahabat mengatakan mengenai masa lalu atau masa akan datang atau tentang akhirat atau mengenai surga dan neraka, ya, maka sahabat tidak mungkin tahu dari diri sendiri, nggak mungkin. Maka kemungkinannya dua, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dibaca dari ahlul kitab. Ya. Kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benernya. Kalau yang dibaca dari ahlul kitab, maka boleh dikhabarkan, tapi tidak boleh dipastikan kebenarannya. Tapi ini pun tidak semua sahabat. Karena beberapa sahabat saja yang bisa baca. Rata-rata sahabat, orang Quraisy ketika itu tuh ummi. Ummi, gak baca gak nulis seperti Nabi. Beberapa sahabat dari Quraisy asli, bukan yang dari Madinah. Itu kebanyakan ummi, tidak baca, tidak nulis. Jadi dengar, dihafal, dengar, dihafal, dengar, dihafal. Ya. Kemudian sahabat yang katib, yang bisa nulis, seperti Abu Bakar, Umar, itu pun sangat keras kalau ada orang yang membaca dari buku-bukunya Ahlul Kitab. Karena Umar pernah membawa lembaran-lembaran bukunya Ahlul Kitab, Rasulullah marah. Maka setelah itu Umar tidak pernah mau membaca buku-bukunya Ahlul Kitab. Dan termasuk Abdurrahman bin Abza adalah bukan sahabat yang membaca dari kalangan buku-bukunya Ahlul Kitab. Berarti tidaklah beliau dapatkan kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud mengatakan, Nabi Dawud, siapa Nabi Dawud? Nabi dari kalangan Bani Israel, seorang raja yang saleh, seorang nabi yang saleh. Sangat zuhud. Kemudian punya putra namanya Sulaiman. Beliau mengatakan, "Kun lil yatimi kal abir rahim." Jadilah bagi anak yatim seperti seorang ayah yang sangat sayang terhadap anaknya. Ini Nabi Dawud. Atau kalau orang Yahudi nyebutnya David. David. Tapi jangan kita ucapkan itu. Karena kebiasaan orang Nasrani, kebiasaan orang Yahudi, dia itu mentahrif nama-nama Nabi. Ya, kalau nabinya kurang terkenal itu ditahrif. Ya. Dirubah-rubah namanya. Sehingga yang paling bagus adalah Dawud. Yang paling fasih karena fa itu di sisi orang Arab itu ada. Sehingga kalau David tentunya nanti di Arab David pula. Maka ada kemungkinan David itu ada termasuk tahrif. Yang benar adalah Dawud. Seperti Ibrahim. Ya, ini tinggal beda pengucapan saja. Abraham, Ibrahim, sama. Tapi kalau David dan Dawud, di sini ada wawu dan fa. Ya. Sehingga lebih tepatnya adalah Dawud. Jangan David, menamakan anak kita David gitu. Ya. David, misalkan anaknya Pak siapa? Siapa? Contohnya. Siapa yang mau dicontohin? Pak Abdullah misalkan. David Abdullah. Wah, jangan. Dawud saja. Beda kalau seperti nama-nama Nabi yang lain. Daniel, Ishak. Dan nama-nama yang memang ditakrir dalam Islam. Nabi Dawud mengatakan, jadilah kamu terhadap anak yatim layaknya seorang ayah yang sangat sayang terhadap anaknya. Wa'alam annaka kama tazra'u kadzalik tahsudu. Ketahuilah, sebagaimana engkau itu menanam, demikian pula engkau akan memanen. Ya, engkau tanam kasih sayang terhadap anak yatim, engkau pun akan memanen kasih sayang tersebut berupa surga. Ma'akbahal faqra ba'dal ghani. Tidak ada kefakiran yang paling jelek setelah kekayaan. Wa aktsaru min dzalik atau akbahu min dzalik adh-dhalalatu ba'dal huda. Dan lebih banyak dan lebih jelek dibandingkan itu adalah tersesat setelah dapat hidayah. Wa idza wa'adta sahibak fa anjiz lahu ma wa'adta. Kalau engkau memberikan nasihat kepada saudaramu, ringkaslah nasihatmu. Jangan nasihati satu jam dinasihati, lupa nasihatnya. Fa illan taf'al yuwarrath bainaka wa bainahu adawah. Kalau tidak, hanya akan terjadi permusuhan antaramu dan di antara saudaramu. Wa ta'awadz billahi min sahibin idza dzakarta lam yu'inka wa in nasita lam yudzakkirka. Dan berlindunglah kepada Allah dari teman-teman yang apabila engkau ingat dia tidak menolongmu. Ingat dengan kebaikan dia tidak mau menolong, tapi kalau engkau lupa dia tidak mengingatkan. Ini adalah nasihat dari Nabi Dawud. Syahidnya adalah yang pertama. Kun lil yatimi kal abir rahim wa alam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud. Ya. Jadilah engkau terhadap anak yatim seperti ayah yang sangat sayang terhadap anaknya, dan ketahuilah apa yang engkau tanam itulah yang akan engkau panen. Ya. Adzan dulu. Ya. Fadhal dikumandangkan. Inna'azukumullah. Hadis yang tadi kita bacakan hadis yang mauquf tapi hukumnya marfu'. Wasiat dari Nabi Dawud alaihi salam kepada kita untuk kita menjadi seorang ayah, untuk kita bersikap terhadap anak yatim layaknya seorang ayah yang sayang terhadap anak-anaknya. Kemudian masih dalam bab yang sama, hadis berikutnya, haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah ibn Nujayh Abu Umarah qala sami'tu al-Hasan yaqul. Telah menceritakan kepada kami Musa. Belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Hamzah ibn Nujayh Abu Ammarah. Belum mengatakan aku mendengar Al-Hasan Al-Basri mengatakan. Hasan al-Basri, beliau mengatakan, laqad ahidtul muslimin. Sungguh, aku benar-benar tekankan kepada kaum muslimin. Wa inna rajula minhum la yusbih. Bahwasanya hendaknya ada seseorang yang di waktu pagi mengingatkan dan mengatakan, ya ahliyah, ya ahliyah, wahai para keluarga, wahai para keluarga, wahai para rumah tangga, wahai para rumah tangga, yatimakum, yatimakum, perhatikanlah anak-anak yatim kalian, hati-hatilah kalian terhadap anak-anak yatim kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, miskinakum, miskinakum, wahai para keluarga, wahai para keluarga, perhatikanlah orang-orang miskin di sekeliling kalian. Perhatikanlah orang-orang miskin di tetangga-tetangga kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, wahai para tetangga, wahai para keluarga, wahai para keluarga, jarakum, jarakum, perhatikanlah tetangga-tetangga kalian. Ya, perhatikanlah tetangga-tetangga kalian. Wa usri'a bikhiyarikum, dan bercepat-cepatlah kalian menjadi orang yang terbaik di antara kalian. Wa antum kulla yawmin tarzulun, dalam keadaan kalian setiap hari itu meremehkan perkara ini. Ya. Bahkan kalau kita ditanya, padahal ada anak yatim di tetangga kita, kita enggak tahu anak yatim siapa saja. Ya, hendaknya kita perhatikan anak yatim siapa saja, kita bantu, kita muliakan. Ya. Terkadang kita dapati anak yatim bandel misalkan. Ya, itu adalah ujian. Sebagaimana kita dapati mungkin anak kita bandel, enggak mungkin kemudian kita tidak kasih nafkah. Ya, tidak dikasih makan. Kenapa enggak dikasih makan anakmu? Bandel ini. Ya, ini urusan yang berbeda. Tanggung jawab sebagai seorang ayah memberikan makan, minum, nafkah tetap. Ya. Sebagaimana juga kita wajib mendidik dia supaya tidak bandel, supaya tidak nakal. Maka demikian pula ketika kita mendapati anak yatim, mungkin karena dia kan kehilangan ayahnya, jadi pengennya caper kalau lihat laki-laki dewasa kebapak-bapaan, itu caper. Ya, banyak tingkah kadang. Bahkan kadang nakal. Ya, kita husnuzon anak tersebut ingin diperhatikan oleh kita. Sabar terhadap mereka, seperti sabarnya kita dalam menghadapi anak-anak kita. Ya, sabar. Qala wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengarnya mengatakan, idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaqu bi 30,000 min an-nar, malahu qatalahu Allah ba'a khalaqahu min Allah thamanan 'anzin. Wa in syi'ta ra'aitahu mudhayyan murabbadan fi sabili syaitan, wala wa'idha lahu min nafsihi wala min an-nas. Engkau kalau mau, engkau bisa melihat banyak orang fasik di manusia ini. Dia menghabiskan 30 ribu dinar hanya untuk neraka jahannam. Dia gunakan untuk khamr, dia gunakan untuk berzina. Uang-uang tadi, dia buang-buang uang hanya untuk masuk neraka. Kenapa kita tidak sisihkan uang kita untuk menuju surga? Ba'a khalaqahu min Allah bi thamanin 'anzin. Dia telah menjual ya pahala di sisi Allah dengan harga yang sangat rendah. Wa in syi'ta ra'aitahu mudhayyan murabbadan fi sabili syaitan. Kalau kamu mau lihat banyak orang-orang yang dia terkungkung pada jalan syaitan, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegurnya, baik dirinya ataupun orang lain. Banyak manusia yang keadaannya seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ada yang menegur. Kalau kita menggunakan harta-harta kita di jalan Allah, perhatikan itu. Banyak sekali orang yang membuang-buang hartanya hanya untuk membeli sesuatu yang akan menghantarkannya ke dalam neraka jahannam. Maka sisakanlah harta kita untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan, khususnya kepada anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim. Dan perlu kita ingat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim dulu. Ya, anak yatim. Berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam hadis yang berikutnya, haddatsana Musa qala haddatsana Sallam bin Abi Muti' an Asma ibn Ubaid qala qultu li ibn Sirin wa indi yatim. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sallam bin Abi Muti' dari Asma ibn Ubaid. Beliau mengatakan, aku berkata kepada Ibn Sirin, aku punya anak yatim. Qala. Maka Ibn Sirin mengatakan, isna' bihi ma tasna'u bi waladik. Perlakukanlah anak yatim tersebut seperti engkau perlakukan anakmu. Idribhu ma tadribu waladik. Pukullah anak yatim seperti engkau pukul anakmu. Maksudnya apa? Ya bukan kita merintah untuk mukul-mukul anak yatim, bukan. Maksudnya adalah didik. Kalau memang 10 tahun enggak mau sholat, pukul. Seperti anak kita pun kalau 10 tahun enggak sholat, pukul. Demikian Islam mengajarkan. Ya. Kenapa perlu dipukul? Orang yang perhatian terhadap pendidikan, dia akan paham kenapa Islam itu membolehkan untuk mukul anak. Tapi ada kaidahnya, ada dobitnya. Yaitu pukulan yang pertama, pukulan pendidikan, bukan pukulan kemarahan. Kalau kita marah jangan mukul. Jangan mukul kalau kita marah. Tetapi pukullah karena pendidikan. Kalau itu pukulan pendidikan, bukan pukulan amarah, pasti ya dia akan memenuhi syarat yang kedua, yaitu apa? Khairu mubarrih. Pukulannya tidak akan sampai membekas atau melukai anak tersebut. Kalau dipukul, dipukulnya kepalanya, pok begitu sampai berdarah. Itu pukulan amarah. Dipukulnya di sini misalkan, di sini kan rawan ini, pukul, puk. Dan nggak boleh mukul kepala. Kepala itu kemuliaan. Saat perang sekalipun, ini perang nih, jihad fisabilillah, kita itu nggak boleh mukul kepala orang kafir. Ini musuh. Nah, ini anak kita mau dididik, dipukulnya kepala. Dasar kamu. Wah. Bukan pendidikan yang seperti itu. Hindari kepala. Tidak membekas dan jangan pukul kepala. Pukullah tempat-tempat yang aman. Dipelajari. Tempat yang aman. Ya. Misalkan seperti di sini. Kamu keplak. Ya. Di sini. Enggak sakit ya. Tapi kaget ya. Di tangan misalnya di sini atau di sini pakai tangan kita. Ya. Dan jangan sekali-kali memukul di daerah anak, soalnya kita coba dipukul di situ. Sakit enggak? Kita memukul anak kita di sini. Kalau di sini tuh mukul di sini di punggung daripada tangan dengan penggaris misalkan. Pelan saja, itu sudah cemeter, tahu cemeter ya. Bahasa Indonesia apa cemeter? Pedes gitu ya. Kalau pedes makanan nih. Apa nih? Bisa dicoba. Kita penggaris itu. Gitu. Itu sudah sakit kanker. Ya. Semelet gitu. Ya berarti jangan keras-keras kalau diri situ. Hati-hati. Jangan kita sembarangan mukul. Ya. Seperti misalkan nyubit. Ah nyubit. Bukan nyubit. Apa namanya? Nyeweng apa? Jewer. Juga sama. Hati-hati ketika jeber. Jangan pegang ini. Rawan ini. Bisa sobek. Kalau jeber pegang ini kuat. Karena tujuannya apa? Tanbih. Untuk mengingatkan saja. Tapi kalau kita tarik ini. Beberapa kulit anak itu sangat ringan. Bisa sobek. Walaupun kita tenaga kita tuh beda sama anak. Begitu. Tiba-tiba sobek di sini. Hati-hati. Pegang di sini. Pegang saja. Kalau pegang saja dia sudah takut, cukup. Intinya yang namanya mukul itu adalah iqab tingkat tinggi pada anak. Kalau dia enggak dipukul sudah baik, ya jangan dipukul. Ya. Kalau baru diancam, tak pukul nanti kalau kamu enggak sholat, dia lari langsung sholat. Berarti enggak usah dipukul. Kalau dia baru lihat tongkat, kamu tahu ini apa? Kalau enggak sholat kamu, Dia langsung lari sholat, ya sudah jangan dipukul. Jangan hanya karena misalkan perkara kecil, minta jajan, dan itu wajar anak minta jajan. Kemudian dipukul, dasar kamu minta jajan terus. Jangan. Kita juga kecil dulu pengin jajan. Ya. Demikian pula bangun tidur. Anak-anak bangun tidur itu tugas kita bangunin. Rasulullah itu ngajarkan bangunin yang syar'i. Apa itu caranya? Bukan dipukul. Ambil air tuh. Ciprat. Diciprat mukanya. Terus dibangunkan. Itu efektif sekali. Jangan bangun, bangun kamu. Ceter, ceter. Ya, itu bukan kerbau, Mas. Ya, bukan. Karena pukulan itu kaila yasud, supaya anak itu tidak rusak. Kalau anak banyak dipukul pada usia yang belum layak dipukul, atau dipukulnya pukulan amarah, atau dipukulnya pukulan yang membekas, anak tersebut akan dendam. Coba saja. Punya adik, anaknya dipukul-pukul adiknya. Punya teman, temannya dipukul-pukul. Takut sama abinya. Tapi nanti di abinya pergi, adiknya disiksa. Dipraktekin. Ya. Dan ini banyak terjadi. Enggak punya adik, temannya di kelas. Dipraktekin. Banyak kita mendapati anak-anak mukul temannya. Kok kamu bisa mukul kayak gitu? Dari mana? Abinya Allah. Ya masa kita mau ngajari abinya sih? Ya paling kita ngomong, kamu jangan niru kalau abinya seperti itu. Emang kamu dipukul sama abinya? Iya, Ustaz. Nah, hati-hati. Ya. Kita menanam apa sama anak, anak itu akan membekas nanti. Akan membekas. Ingat tujuan kita itu supaya tidak merusak anak tadi. Jangan dipukul malah semakin rusak. Salah ini mukul-mukul yang seperti ini. Ya. Dan juga jangan jadi orang yang serba enggak mukul. Lebih rusak lagi anak yang enggak pernah dipukul. Ya. Anak yang enggak pernah diancam dipukul lebih rusak lagi. Ya. Lebih rusak lagi. Kenapa? Yang namanya anak itu lebih mudah dikendalikan syaitan. Dari semenjak lahir syaitan itu sudah ngacungkan jarinya untuk menggoda anak tadi. Ditusuk-tusukkan di perutnya. Itu syaitan. Nangis dia anaknya. Orang tuanya kaget. Nangis. Ya, supaya diem bagaimana. Itu sudah ujian pertama. Apalagi kalau anak keluar sore hari. Ya, sebelum maghrib itu. Wah, syaitan makanan empuk itu. Digoda. Jadi rewel, jadi ini, jadi itu. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Li'annaka la tadribu waladak illa watara fi dhalika manfa'ah wa maslahah li waladik fi dinihi wa dunyahu. Dikarenakan tidaklah engkau pukul anakmu, tapi pukulan pendidikan, kecuali engkau akan mendapatkan manfaat dan maslahat yang lebih baik. Maka demikian pula terhadap anak yatim. Ya, tetapi perlu diingat, ya jangan kebablasan. Mukulnya jangan dengan amarah. Jangan sampai mukulnya itu mukul yang membekas, sampai jledor, sampai hitam, apalagi sampai luka. Dan pukullah pada tempat-tempat yang aman untuk dipukul. Dan yang terakhir adalah, ingat pukulan itu pukulan pendidikan. Kalau memang bisa dengan cara selain dipukul, maka lakukanlah. Ini pilihan terakhir. Dan juga perlu diingat, lihatlah usia dipukul. Jangan sebelum 10 tahun kita istiijal dipukul. Ini salah. Sering kita melihat anak TK dipukul. Diam kamu, diam. Ditabok. Ini belum waktunya dipukul. Waktunya dipukul itu usia 10 tahun. Usia berapa? 10 tahun. Ini baru 7 tahun, kelas 1 MI, sudah dipukul. Pukul, ngaji kamu. Iya, perintahnya bagus, ngaji. Tapi dikit-dikit pukul. Puh. Suruh makan pukul. Puh. Dikit-dikit pukul. Puh. Pukul. Waduh. Ini mau dikatakan apa? Tangan besi apa tangan kayu ini? Jangan nih, konfidina sekumullah. Dilihat usianya. Kalau belum 10 tahun, jangan. Wadribuhum wa'um amda'u asyar, kata Rasulullah. Pukullah pada usia 10 tahun. Dan kata para ulama, ya, ketika bertambah umur, sudah baligh pun kita perhatikan. mukul anak yang sudah balik, bisa-bisa dia membalas nanti sama orang tuanya. Atau ditangkap tongkatnya. Cuk, tangkap. Wah, berani sama Abi ya. Wah, Abinya galak. Dibanting, lawan. Wah, bisa bahaya. Seperti halnya kalau kita bertemu dengan anak-anak sudah SMP kelas-kelas 2 gitu, atau SMA. Gurunya itu fisik, pulang dihadang. Benar gak? Apalagi anak-anak STM. Wah. Oh. Gurunya nempiling, pulang dihadang di jalan. Ya, itu masa-masa dulu sekolah begitu memang. Banyak kejadian. Karena apa? Ya, itu bukan usianya juga. Kalau sudah mereka balik, itu bukan dengan cara dipukul, tapi dibimbing, dinasehati, diarahkan. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, mereka itu sudah berani melawan. Usia-usia sudah terlalu besar, justru nanti dia akan berontak. Yang lebih bahaya lagi kalau dia kabur. Kabur dari rumah. Dan sekali-kali jangan kita usir anak kita karena marah. Dasar kamu, pergi saja kamu dari rumah. Wah, seneng anak segitu. Anak usia SMP itu disuruh pergi, malah seneng. Pergi kamu dari rumah. Asik, pergi. Pasti juga dicari, kalau enggak Abi, Umi. Kalau enggak Umi, Simbah. Benar enggak? Ya. Apalagi Simbahnya ngasih uang tuh kamu. Sana. Wah, lebih bahaya lagi seperti itu. Hati-hati, usia-usia SMP 13, balik ya, usia balik. Itu kita keras pun enggak bisa. Mereka itu usia-usia labil sekali. Ya, usia lagi mencari jati diri, lebih percaya sama teman dibandingkan sama orang tua. Teman ngomong A, langsung ikut. Orang tua ngomong A, dia milih Z. Itu anak-anak usia ABG. Anak baru gede. Ya. Masih labil luar biasa. Jadi kita hati-hati. Oleh karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, ya, murru auladakum fis shighar warshiduhum fil kibar. Ya, kalau masih kecil itu diperintah. Kamu begini, begini, begini. Sudah 10 tahun enggak sholat, pukul atau antem dulu. Kalau sudah gede, sudah balik, bukan modelnya perintah-perintah, ancaman-ancaman, pukul-pukulan bukan. Tapi dibimbing. Kita jadi sahibnya. Kita jadi sahibnya. Ya. Semua kita memiliki kekurangan, ikhwan fillah jazakumullah. Nabi Nuh pun diuji dengan anak yang durhaka. Ya, diuji dengan istri yang durhaka. Jadi apa yang anak katakan ini bukan berarti sempurna diri ana atau sempurna keluarga ana. Semuanya adalah nasihat. Kalau orang yang memberikan nasihat disyaratkan harus sempurna, ya Nabi Nuh nanti enggak bisa dakwah. Ya, Nabi Nuh kena berdakwah. Kaumnya mengatakan, urusi saja itu istrimu. Urusi saja itu anakmu. Demikian pula Nabi Lut. Ketika menasehati kaumnya untuk tidak berbuat perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang fahish, mereka malah mengatakan, loh, istrimu yang menunjukkan kami. Istrimu yang menunjukkan kami untuk ya menggoda tamumu. Dibalik. Ya. Sehingga tetap kita berlindung kepada Allah dari istri yang durhaka, dari anak-anak yang durhaka. Kita meminta kepada Allah, dzurriyatan shalihah, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, itu penyejuk-penyejuk mata kami, yaitu ketika melihat mereka beribadah taat di atas sunnah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki istri-istri yang salehah, memiliki anak-anak keturunan yang salehah, sehingga mereka menjadi bekal di akhirat kita nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.